بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في باب فضل الجهاد. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي حماد، ويقال أبو سعاد، ويقال أبو أسد، ويقال أبو عامر، ويقال أبو عمرو، ويقال أبو الأسود، ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. هذا الحديث وكذلك بعض الأحاديث الآتية بعده ساقها رحمه الله تعالى في بيان أهمية الاستعداد لمجاهدة الكفار، وأن البلاد المسلمة لا بد أن تكون متهيئة بالعدة والعتاد، بالرجال والسلاح، وأعظم ما يكون في القوة الرمي، كما كرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكل رمي في زمان بحسب ذلك الزمان، كل رمي في زمان هو بحسب ذلك الزمان. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أولا على الاستعداد، قال ذلك على المنبر صلوات الله وسلامه عليه نصحا للعباد، ثم بين مكانة الرمي وعظم شأنه مكررا ذلك ثلاث مرات، أن القوة الرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan, bisa kita amalkan sehingga menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Para pemirsa Rojak TV dan juga para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita masih dalam bab fadlul jihad, yaitu bab tentang keutamaan jihad. Dan kita sampai pada hadis yang nomor 48 dari Abu Hammad, ya, Abu Hammad, dan dikatakan juga dia adalah Abu Su'ad, dan dikatakan juga dia adalah Abu Asad, dan dikatakan juga dia adalah Abu Amir, dan dikatakan juga dia adalah Abu Amr, dan dikatakan juga dia adalah Abu Aswad, dan dikatakan juga dia adalah Abu Abs, dan namanya adalah Uqbah bin Amir Al-Juhani. Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar yaqul. Abu Amir, Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, sahabat, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di atas mimbar, beliau berkata, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah kalian apa yang kalian mampu, apa yang kalian mampui dari kekuatan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal quwwata ramyu. Ketahuilah bahwasanya kekuatan yang dipersiapkan itu adalah memanah. Ala innal quwwata ramyu. Ketahuilah bahwasanya kekuatan yang dipersiapkan adalah memanah. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwasanya kekuatan yang dipersiapkan adalah ar-ramyu, adalah memanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini Demikian juga nanti hadis-hadis berikutnya yang akan datang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang pentingnya atau urgensinya persiapan untuk berjihad melawan orang-orang kafir, dan bahwasanya negeri-negeri kaum muslimin harus mempersiapkan dirinya dengan kekuatan, ya, dengan mempersiapkan para lelaki, para pejuang, dan juga mempersiapkan persenjataan. Dan persenjataan yang paling baik, ya, adalah ar-ramyu, adalah memanah, ya. Dan kita tahu bahwasanya memanah tergantung dari zaman masing-masing, ya. Di zaman dahulu maka yang paling mantap kekuatan ar-ramyu adalah memanah, sebagaimana yang memanah yang diketahui, ya. Dan tatkala terjadi perubahan zaman maka yang dimaksud dengan memanah pun berubah, ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yang dimaksud dengan kekuatan adalah memanah. Yang menjadi perhatian kita di sini, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi, ya, kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan. Wa'iddu lahum masata'tum min quwwah, persiapkanlah bagi kalian kekuatan yang semampu kalian, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut di atas mimbar. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengulang-ulangi dengan menekankan ala innal quwwata ramyu, ketahuilah bahwasanya kekuatan adalah memanah. Rasulullah SAW menekankan sampai mengulang 3 kali. Qala rahimahullah wa anhu ay Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul satuftahu alaykum aradun wa yakfikum Allah fala يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه رواه مسلم. الشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه، ومعنى يلهو بسهمه أن يلعب به، وهذا المراد منه التدرب والتمرن على الرمي، وأخرج ذلك مخرج اللهو لأن النفوس تميل إلى ذلك، والمراد التدرب على الرمي والتمرس عليه حتى يكون حاذقا مجيدا له. Hadis berikutnya juga dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda satuftahu alaikum aradun, akan dibukakan bagi kalian negeri-negeri, wa yakfikumullah, dan semoga Allah subhanahu wa taala yang menjaga kalian. Fala ya'jiz ahadukum an yalhuwa bi ashumihi, maka janganlah salah seorang dari kalian, ya, tidak sempat untuk bermain-main dengan anak-anak panahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perhatian kita dari hadis ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ya'jiz ahadukum an yalhuwa bi ashumihi, jangan sampai salah seorang dari kalian tidak mampu untuk bermain-main dengan anak-anak panahnya. Artinya maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita atau agar para sahabat untuk melatih diri mereka dalam memanah, ya, agar mereka menjadi mahir, ya, dalam memanah, ya. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat an yalhuwa, yaitu bermain-main, karena kita tahu, ya, jiwa itu lebih senang kalau disebut dengan permainan, ya, sehingga bermain maksudnya adalah, tapi maksud Nabi SAW bukan hanya sekedar bermain, tetapi bermain yang dimaksudkan adalah dengan melatih diri dengan memanah. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu ay Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'allima ar-rami thumma taraka falaysa minna أو فقد عصى رواه مسلم. وهذا فيه التشديد والوعيد لمن تعلم الرمي ونسيه، وقوله ليس منا لا يقال إلا فيما هو معصية، وهذا يدل على أنه لا يجوز له أن يتركه بعد أن أتقنه ومهر فيه إلا لعذر، وإلا فالأصل أن يحافظ على هذا الذي تعلمه من الرمي حتى يكون له نفعه العظيم وأثره الكبير عند ملاقاة الأعداء. Hadis berikutnya juga dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Man ullima ramya tsumma tarakahu falaysa minna aw faqad asa." Barang siapa yang telah mempelajari memanah, ya, telah mempelajari memanah, kemudian dia meninggalkan ya, ilmunya tersebut, maka dia bukan dari kami. Aw faqad asa, atau dia telah bermaksiat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini yang ada teguran keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ancaman bagi orang yang sudah mahir, sudah belajar memanah, dia sudah jago memanah, kemudian dia tinggalkan ilmunya tersebut, dia lupa sehingga tidak bisa lagi memanah. Ya, ini tidak diperbolehkan, dan ini barang siapa yang meninggalkan ilmunya, dia sudah tahu memanah, sudah mahir memanah, kemudian ditinggalkan sehingga lupa tidak bisa memanah lagi, maka dia telah berbuat kemaksiatan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa minna," bukan dari kami. Au faqat asa, dan dia, atau dia telah sungguh telah bermaksiat, dan ini tidak dikatakan seperti ini kecuali jika perkara tersebut merupakan perkara maksiat. Oleh karenanya tidak boleh seorang yang sudah mahir dalam memanah kemudian dia meninggalkan ilmunya tersebut, tidak dilatih, ya, tidak pernah memakainya lagi, dan ini kecuali kalau ada uzur, kecuali kalau ada uzur. Barang siapa yang meninggalkannya tanpa uzur, maka dia telah terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karenanya seorang yang sudah mahir dalam memanah, hendaknya dia menjaga ilmunya tersebut sehingga nanti akan bermanfaat tatkala terjadi peperangan, tatkala bertemu dengan musuh, maka ilmunya tadi akan bermanfaat dalam melawan menghadang para musuh. Qala rahimahullah wa anhu ay Uqbah ibn Amir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرام به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها رواه أبو داود. وهذا أيضا فيه الاستعداد للجهاد وأن أعظم ذلك الرمي وأن الثواب الذي يكون في الرمي يكون لثلاثة: من صنعه محتسبا في صناعته الخير، وكذلك الرامي به، وكذلك منبله الذي يناول الرامي ويعاونه. فهؤلاء الثلاثة كلهم يدخلون في السهم الواحد الجنة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وفضل واسع. قال: وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، هذا فيه فضل الرمي وأن القوة فيه كما تقدم في الحديث الماضي وأهمية العناية به. قال: ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها، وهذا كالحديث الذي قبله أن من تعلم الرمي ينبغي أن يواظب على هذا العلم والدراية به، وفي هذا وعيد وتهديد إلا إذا كان قد تركه من عذر كضعف بصر أو ضعف قوة أو نحو ذلك. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang sama dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innallaha yudkhilu bisahmil wahidi thalathata nafarin al-jannata.' Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan satu busur panah, ya, dengan satu busur panah atau dengan satu anak panah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan tiga orang dalam surga. Siapa sih tiga orang tersebut? Soni'ahu, yaitu yang membuat busur tersebut, yang membuat anak panah tadi. Yahtasibu fi sun'atihi al-khair, yang dia tatkala membuat panahan tadi, membuat busur dan anak panah, dia berharap mendapatkan kebaikan. Ini orang pertama masuk surga gara-gara panahan. Yang kedua ar-rami bihi, yang kedua orang yang memanahkan panah tersebut, ya, ini juga masuk surga. Dan yang ketiga, wa mumbilahu. Mumbilahu adalah orang yang membantu orang tatkala sedang memanah, menyiapkan busurnya, kemudian menyiapkan anak-anak panahnya, diberikan sementara sang pemanah terus memanah. Yang satunya, dia menyiapkan anak panahnya, diruncingkan, kemudian diberikan kepada sang pemanah. Tiga orang ini masuk surga semuanya. Oleh karenanya, kemudian Rasulullah SAW berkata, warmu warkabu, Memanahlah kalian dan belajarlah kalian mengendarai tunggangan, yaitu belajar naik kuda dan yang lainnya. Wa antarmu ahabu ilayya min antarkabu. Dan kalian bisa memanah, itu lebih aku sukai daripada menunggangi tunggangan. Wa man taraka ramya ba'dama ullimahu rakbatan anhu fa innaha ni'matun tarakaha aw qala kafaraha. Barang siapa yang meninggalkan memanah padahal dia sudah mengetahui ilmu manah, sudah mahir dalam manah, karena benci dengan, tidak suka dengan memanah, maka dia sungguhnya itu adalah kenikmatan yang telah dia tinggalkan, atau kenikmatan telah dia kufuri. Kenikmatan yang telah dia kufuri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan tentang pentingnya istiadat, persiapan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara persiapan yang paling penting adalah memanah. Memanah adalah alat tercanggih tatkala itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digunakan untuk berperang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang memanah, ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya memanah itu dengan satu panahan bisa menyebabkan tiga orang masuk surga. Siapa tiga orang tersebut? Yang pertama tadi yang membuat panah tersebut, itu masuk surga juga kalau dia niatnya karena mendapatkan, ingin mendapatkan kebaikan. Yang kedua yang memanah, sang pemanah yang memanahkan anak panah tersebut, dia juga mendapatkan surga, masuk surga. Dan yang ketiga mumbilahu, yaitu yang membantu sang pemanah dengan menyiapkan anak panahnya, menyiapkan busurnya dengan meruncingkan anak panahnya. Setiap dia, pemanah ingin memanah, maka dia berikan anak panah tersebut. Maka ini juga masuk surga. Tiga-tiganya masuk surga. Dan ini menunjukkan akan keutamaan memanah. Bahkan kemudian Nabi SAW menganjurkan untuk belajar memanah dan untuk juga belajar naik tunggangan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya memanah lebih dicintai oleh Nabi daripada menunggang, ya. Dan ini dua-duanya penting, ya. Bisa mengendarai kuda tatkala berperang, bisa memanah juga penting. Dan akan tapi memanah lebih penting daripada menunggang tunggangan. Dan ini menunjukkan akan pentingnya memanah, karenanya telah berlalu hadis yang telah lewat dalam hadis yang lalu, kata Nabi SAW, ala innal quwwata ar-ramyu, ketahuilah bahwasanya kekuatan yang Allah inginkan untuk dipersiapkan adalah memanah. Kenapa? Karena memanah adalah senjata yang paling baik, yang terbaik dalam peperangan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pentingnya untuk menjaga, ya, seorang yang sudah bisa memanah maka dia harus menjaga ilmunya tersebut, kemahirannya untuk memanah harus dia jaga. Harus dia jaga, ya, kecuali kalau ada udzur seperti pandangannya sudah lemah, kekuatannya sudah lemah, ya ini lain cerita. Ya, tapi hendaknya jika dia masih memiliki kemampuan, dia senantiasa menjaga kenikmatan kemahirannya dalam memanah tersebut. Qala rahimahullah wa an Salamah ibn al-Akwa radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafar yantadhilun fa qala urmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan rawahu al-Bukhari wa qawluhu yantadhilun ay يترامون السهام أيهم أسبق وهذا فيه الحث على التمرن على الرمي ومدحهم بذلك لما في الرمي من القوة وقوله ارموا بني إسماعيل فإن أباكم أي إسماعيل كان راميا قوله إن أباكم أي إسماعيل كان راميا أي كان ذا عناية بالرمي فكونوا على شبه بأبيكم بهذه العناية العظيمة بالرمي والتمرن عليه. Hadis berikutnya dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata mara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafarin yantadhiluna. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ada sekelompok orang yang mereka yang tadhilun, yaitu saling berlomba dalam memanah, saling berlomba dalam memanah, mana yang di antara mereka yang lebih cepat dalam memanah. Faqala urmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri motivasi, kasih semangat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam urmu bani Ismail, wahai anak-anaknya Ismail, memanahlah kalian. Fa inna abakum kana ramiyan, sungguhnya ayah kalian dahulu adalah seorang pemanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memotivasi untuk tadarrub, yaitu untuk melatih diri dalam memanah. Oleh karenanya Rasulullah SAW memotivasi mereka tatkala mereka sedang saling berlomba, mana di antara mereka yang paling cepat panahannya, yang paling pintar panahannya, maka Nabi malah memotivasi Nabi melewati mereka sedang saling bermain panah-panahan, ya, mana di antara mereka yang lebih cepat. Kemudian Nabi motivasi, ini menunjukkan bahwasanya perhatian tentang memanah ini adalah sangat penting, karena dalam memanah ada kekuatan. Kemudian kata Nabi SAW, urmu bani Ismail fa inna abakum kana ramian, panahlah wahai anak-anak Ismail, sungguhnya ayah kalian yaitu Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang pemanah yang mahir, memiliki inayah, perhatian terhadap memanah. Nabi Ismail memiliki perhatian terhadap masalah memanah. Oleh karenanya kalian tirulah ayah kalian, tirulah ayah kalian dalam memberi perhatian dalam memanah. Qala wa an Amr ibn Abasa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا فيه فضل الرمي وعظيم ثوابه, أن من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة, أي عدل رقبة اعتقت وحررت في سبيل الله. Hadis berikutnya dari Amr bin Abasah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man rama bisahmin fi sabilillah fahuwa lahu adlu muharrarah, barang siapa yang memanah dengan satu anak panah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seperti baginya itu seperti membebaskan seorang budak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadithun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga kembali menekankan tentang keutamaan memanah, ya, bahwasanya memanah itu, ya, jika dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Lihatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memanah dengan satu panahan, jadi jalan Allah Subhanahu wa taala, apa ganjarannya? Seperti membebaskan seorang budak yang dibebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Qala wa an abi Yahya خريم ابن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه فضل النفقة في سبيل الله وأنها مضاعفة, وأن تضعيفها كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى 700 ضعف. قال رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا, متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض, رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا فيه هذان الحديثان, حديث أبي سعيد وحديث أبي أمامة, فيهما فضل الصيام في الجهاد, وأن الإنسان إذا صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه بين وجهه وبين النار 70 خريفا, أي 70 سنة. وفي الحديث الآخر جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا فيه فضل الصيام في الجهاد وعظيم ثوابه عند الله عز وجل. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya dari Abu Yahya Khuraim bin Fatik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutiba lahu sab'u mi'ati dha'fin, barang siapa yang berinfak sebuah infak, ya, berinfak nafkah karena di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat baginya 700 kali lipat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasan, hadis yang hasan. Ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berinfak, ya, menyumbang untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ya infak tersebut sampai 700 kali lipat. Dan ini merupakan keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan menjauhkan dia ya dari, karena satu hari puasa tersebut Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam sejauh 70 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis berikutnya dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah," barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, "ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard," maka Allah akan menjadikan antara dia dengan neraka jahanam sebuah parit ya yang sangat jauh, yang sangat luas ya, yang sangat dalam seakan-akan antara langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia berkata, hadisun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis tadi yang kita bacakan, hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu dan hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, kedua-duanya menunjukkan akan keutamaan berpuasa dalam jihad ya. Barang siapa yang berpuasa dalam jihad sehari saja karena Allah Subhanahu wa taala, maka hadis Abu Sa'id menunjukkan Allah akan menjauhkan antara dia dengan neraka jahanam, wajahnya akan dijauhkan dari neraka jahanam sejauh 70 tahun. Ya, sejauh 70 tahun. Dan hadis berikutnya juga sama, menunjukkan akan keutamaan berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat antara dia dengan neraka jahanam ada khondak, ada khondak yang memisahkan antara neraka dengan dia. Khondak tersebut jaraknya seperti langit dan bumi. Artinya dia akan terjauhkan dari neraka jahanam dengan jarak yang sangat jauh sekali ya. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghz wa lam yuhaddith nafsahu bighazwin mata ala شعبة من النفاق. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ما يتعلق بالغزو والجهاد في سبيل الله، وأن المسلم ينبغي أن يكون له حظ منه، وأن النية الصادقة يترتب عليها الثواب العظيم، فإن لم يحصل منه غزو وحدث نفسه بصدق أن يغزو وأن يكون من أنصار دين الله سبحانه وتعالى، وأما إذا لم يكن لا من أهل الغزو ولا من أهل النية الصادقة فيه، فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يموت على شعبة من النفاق. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, man mata wa lam yaghzu, barang siapa yang meninggal dunia, wa lam yaghzu dan juga dan dia tidak pernah berjihad, wa lam yuhaddith nafsahu bighazwin dan dia tidak pernah tidak pernah membisikkan dirinya untuk berjihad, ya tidak pernah meniatkan dirinya untuk berjihad, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia akan meninggal dunia di atas salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya berkaitan tentang jihad, tentang peperangan dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwasanya seorang muslim hendaknya dia mendapatkan bagian dari jihad tersebut. Okay. Dia menjadi mujahid, kalau dia tidak menjadi mujahid, paling tidak dia memiliki niat yang tulus jika ada kesempatan untuk ikut serta dalam jihad fi sabilillah. Ya, adapun dan niat ini akan memberikan pengaruh yang baik bagi dirinya. Adapun jika seorang tidak pernah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak pernah menggerakkan hatinya untuk berniat berjihad, tidak punya niat yang tulus untuk berjihad, maka orang ini akan meninggal. Kalau dia meninggal dunia, maka dia akan meninggal di atas salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. وهذا فيه عظم ثواب الله وسعة فضله سبحانه وتعالى، وأن من نوى النية الصادقة وعزم العزم الأكيد ولكن حال بينه وبين العمل عذر أو نحو ذلك فإنه يكتب له، ولهذا قال: إلا شركوكم في الأجر. وهذا فيه أن من حبسه العذر وحال بينه وبين العمل مع الرغبة العظيمة والصدق في ذلك فإنه يكون له حظه ونصيبه من الأجر والمثوبة. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin," suatu saat kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan, ya. Faqala, yaitu dalam perjalanan perang. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna bil madinati la rijalan masirtu masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di kota Madinah yang tidak ikut berperang, la rijalan, ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidaklah kalian melewati suatu lembah kecuali mereka berserta kalian. Habasahumul marad, hanya saja mereka tidak ikut peperangan bersama kalian, tidak ikut berjalan dalam peperangan karena mereka terhalangi penyakit, mereka sedang sakit. Dalam riwayat yang lain, habasahumul udzur, mereka terhalangi karena ada udzur. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa syarakukum fil ajr, ya, mereka juga ikut serta bersama kalian dalam memperoleh pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari riwayat Anas dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Jabir, dan lafal yang kita sebutkan di sini adalah lafal dari Sahih Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan atau besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala, bagaimana besarnya ganjaran yang Allah siapkan. Bahwasanya karunia Allah sangatlah luas, bahkan seorang yang tidak bisa berjihad akan tapi dia memiliki niat yang tulus. Jadi dia tidak bisa berjihad karena ada halangan. Dia maunya berangkat tapi ada halangan, entah sakit dan yang atau uzur yang lainnya, maka orang tersebut tercatat mendapatkan pahala. Ya, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah kalian melewati suatu jalan, tidaklah kalian." Ini Nabi berbicara tentang orang-orang yang sedang berangkat jihad. Nabi mengatakan bahwasanya ada orang-orang di kota Madinah yang tidak ikut berjihad bersama kalian, akan tapi jika kalian melewati suatu jalan, tidaklah kalian melewati suatu lembah kecuali seakan-akan mereka bersama kalian. Kenapa? Karena mereka sebenarnya ingin berjihad, tapi mereka dihalangi dengan sakit. Ya, oleh karenanya dalam riwayat kata Nabi SAW, syarakukum fil ajar. Mereka itu menyertai kalian dalam pahala. Dan ini menunjukkan luasnya karunia Allah bagi orang yang memiliki niat yang tulus untuk berjihad, kemudian terhalangi dari udzur, maka dia juga mendapat bagian dari pahala jihad. Qala rahimahullah wa an abi موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق عليه. وهذا الحديث العظيم، حديث أبي موسى، فيه الشرط العظيم الذي لا قبول للجهاد ولا غيره إلا به، وهو إخلاص العمل لله عز وجل وقصده وحده جل وعلا بالعمل، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولما كان الناس في القتال و الجهاد يتفاوتون، منهم من يقاتل للمغنم، ومنهم من يقاتل ليرى مكانه أو ليذكر في الشجاعة والإقدام، ومنهم من يقاتل عصبية وحمية، ومنهم من يقاتل غضبا، فسئل عليه الصلاة والسلام أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله، كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن قاتل قاصدا بقتاله علو كلمة الله ونصرة دين الله والذب عن حرم دينه سبحانه وتعالى فهو الذي في سبيل الله والذي يثاب على جهاده. وأما من كان سوى ذلك فله ما نوى وقصد، ولكن لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما أخلص لوجهه الكريم. حديث berikutnya dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, anna arabiyan ata nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil magnam, wahai Rasulullah, ada seorang yang berperang karena untuk mencari ghanimah. War-rajulu yuqatilu liyudhkar, ada seorang yang berperang agar dikenang, agar disebut-sebut. War-rajulu yuqatilu liyura makanuhu, ada seorang yang berperang supaya dilihat bagaimana kemampuannya, di mana kedudukannya, sehingga dia berperang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yuqatilu syaja'atan, ada seorang yang berperang karena menunjukkan keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyatan, ada seorang yang berperang karena untuk membela kabilahnya, membela sukunya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa yuqatilu ghadaban, ya Rasulullah, dia berperang karena dia marah. Faman fi sabilillah, siapakah yang di antara mereka itu yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itulah yang tertinggi, maka itulah dia telah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang syarat yang terpenting dalam jihad, yang tidak mungkin seorang diterima jihadnya kecuali telah memenuhi persyaratan ini. Persyaratan tersebut yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan niat mereka, mengikhlaskan agama ini karena Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita melihat kenyataan yang ada dalam jihad, bahwasanya orang-orang dalam jihad mereka bertingkat-tingkat dan bermacam-macam model mereka. Ada di antara mereka yang berjihad ya hanya untuk mencari ghanimah, harta rampasan perang. Ada di antara yang mereka berjihad liyuzkar, untuk dikenang ya sebagai pahlawan dan yang lainnya. Ada yang berjihad untuk menunjukkan kedudukan dia, saya jagoan, dan untuk menunjukkan agar orang-orang tahu kedudukan dia. Ada yang berperang syaja'atan, dia berperang hanya untuk menunjukkan keberanian dia. Dia hebat, berani, tidak takut dalam berperang. Wa yuqatilu hamiyatan, dan ada juga yang berperang karena untuk membela sukunya. Ya. Dan ada yang berperang hanya sekedar dia marah, ngamuk, kemudian dia perang. Ya, apakah di antara mereka yang berperang karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ditanya, di antara mereka tersebut siapakah yang berperang fisabilillah, benar-benar dikatakan mujahid fisabilillah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya barang siapa yang berperang niatnya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk membela Allah Subhanahu wa taala, untuk membela ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain dari orang yang niatnya seperti ini, berbagai macam niat yang ada dalam hatinya, tapi tidak ada niat ini bukan karena menolong Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak termasuk dari orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم أو وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا أتم أجورهم إلا أتم أجورهم رواه إلا تم أجورهم رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن من أخذ بعد أن غنمت السرية الأجر أو الغنيمة، من أخذ الغنيمة فقد تعجل جزءا من الأجر، لأن ما أصيب من أصيب في سبيل الله وسلم أو لم يأخذ من المغنم شيئا فقد تم أجره، وما إذا أخذ من المغنم فهذا تعجل لنصيب من الأجر، كما قال قد تعجلوا ثلثي أجورهم. يقول المصنف الإمام النووي رحمه الله في معنى هذا الحديث أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابل جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. حديث berikutnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ghaziyatin aw sariyatin taghzu." Ya, tidak ada sekelompok orang yang berperang ya dalam ghazwa, dalam peperangan atau dalam sariyah, ya dalam pasukan kecil yang berperang. "Fataghnam wa taslamu illa kanu qad ta'ajjalu thuluthai ujurihim." Kemudian tatkala mereka berperang tersebut, mereka selamat, bahkan mereka mendapatkan ghanimah, kecuali mereka ini telah menyegerakan 2/3 pahala mereka. Wa ma min ghaziyatin aw sariyatin tukhfiq wa tusab illa tamma ujuruhum. Dan tidaklah satu kelompok dari pasukan perang yang besar maupun pasukan perang yang kecil, kemudian dia tatkala berperang ternyata tidak mendapatkan ghanimah, bahkan terkena musibah, artinya mungkin terluka dan lainnya, illa tamma ujuruhum, kecuali akan sempurna ganjaran mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya barang siapa yang tatkala berjihad kemudian dia menang, kemudian dia meraih mengambil harta rampasan perang, mengambil ghanimah, maka dia telah menyegerakan sebagian daripada ganjaran yang dia peroleh dari pahalanya. Hal ini dijelaskan lebih jelas lagi oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwasanya para pejuang, para mujahidin, ya, jika mereka selamat dan mereka mendapatkan atau mereka mendapatkan ghanimah, maka pahalanya ya, lebih kecil daripada mujahid yang tidak selamat, ya. Ya, jadi yang mujahid yang meninggal dunia pahalanya lebih besar daripada mujahid yang selamat kemudian mendapatkan ganjaran. Au salim walam yagnam, dan lebih kecil juga dari orang, dari mujahid yang dia selamat namun tidak dapat ghanimah. Jadi yang selamat dan dapat ghanimah pahalanya lebih kecil daripada yang tidak selamat, atau daripada yang selamat namun tidak dapat ghanimah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ghanimah merupakan balasan dari bagian dari balasan ganjaran peperangan yang mereka lakukan. Jika mereka mendapatkan dari ghanimah tersebut, maka mereka sungguh telah, para pejuang tersebut mengambil ghanimah maka dan peroleh ghanimah, maka sungguh mereka telah menyegerakan 2/3 pahala mereka yang akan mereka dapatkan dari peperangan. Oleh karenanya ghanimah tersebut merupakan salah satu dari rangkaian ganjaran orang yang sedang berjihad. قال رحمه الله وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إذن لي في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. رواه أبو داود بإسناد جيد. وهذا فيه أن الإسلام جاء بما فيه علو الشخص ورفعته عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك خروجه، وأن ما يكون من بعض المفاهيم للسياحة أنها مجرد الخروج، ثمة أمر أعظم من ذلك، وهو أن الخروج من الأرض يكون لإعلاء كلمة الله ولينتشر دين الله سبحانه وتعالى، وليعرف الناس هذا الدين، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور من الضلال والكفر والباطل إلى نور الإيمان وضيائه العظيم وما فيه من الحق والهدى. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ada seorang berkata, "Wahai Rasulullah, izin li fi siyahah." Ya Allah, ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk aku keluar dari negeriku, untuk berjalan keluar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna siyahata ummati al-jihadu fi sabilillah." Sungguhnya keluarnya umatku, ya, jalan-jalannya umatku yaitu dengan jihad fi sabilillah. Ya, hadis ini riwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam, agama Islam datang dengan perkara-perkara yang bisa meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perkara yang bisa meninggikan derajat seseorang adalah dengan keluarnya dia dari negerinya, namun dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar keluar tanpa ada tujuan, tetapi keluar dengan tujuan yang mulia, keluar untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, keluar untuk menyelamatkan manusia dari dzulumat ila nur, ya, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, mengingatkan mereka akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar yang modelnya seperti inilah yang akan meninggikan seorang di jalan Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد جيد. قال رحمه الله القفلة الرجوع، والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه، ومعناه أنه يثاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو. وهذا فيه أن فضل الله سبحانه وتعالى على المجاهد عظيم، فكما أنه يكتب له ذهابه للجهاد فأيضا يكتب له رجوعه للجهاد، مثل ما مر معنا في المصلي أنه يكتب له ذهابه للمسجد وخطواته في الذهاب، وكذلك خطواته في الرجوع إلى بيته. حديث berikutnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, qaflatun ka ghazwatin. Ya, qaflatun ka ghazwatin. Qaflah, kata Nabi, qaflah itu seperti perang. Apa itu qaflah? Al-qaflah itu, hadis ini riwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayid. Al-qaflah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi yaitu ar-ruju', kembali dari jihad. Ya, dan maksudnya adalah ar-ruju'u minal ghazwi ba'da faraghihi, yaitu pulang setelah selesai dari berjihad. Dan maknanya, kata Imam Nawawi, annahu yuthabu fi ruju'ihi ba'da faraghihi minal ghazwi, yaitu dia mendapatkan pahala tatkala pulang dari jihadnya sebagaimana dia berjihad setelah dia selesai dari jihadnya. Dan ini menunjukkan akan luasnya karunia Allah kepada seorang yang berjihad, dan karunia Allah kepada orang yang berjihad sangatlah besar, ya, sehingga dia tidak hanya dicatat pahala tatkala sedang berjihad, berangkat menuju jihad, tidak, bahkan setelah dia pulang dari jihad, jihadnya sudah selesai, dia pulang menuju ke kampungnya, ke rumahnya, sama seperti pahala berjihad juga, sama seperti di sedang berangkat berjihad. Pulangnya pahalanya sama seperti berangkatnya. Dan ini sebagaimana pernah kita jelaskan, sebagaimana keutamaan orang yang sedang sholat. Orang yang sholat, dia mendapatkan pahala bukan hanya langkah-langkah kakinya tatkala menuju masjid, tetapi tatkala dia pulang dari masjid menuju rumahnya pun juga dapat pahala, sama seperti langkah kakinya menuju masjid. Pergi dan pulangnya sama-sama mendapatkan pahala. Qala رحمه الله تعالى وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ، ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. وثنية الوداع موضع معروف في المدينة في جهة الشام، الناحية الشمالية من المدينة، والحديث فيه استقبال المجاهدين واستحباب ذلك تكرمة لهم ومشاركة لهم في الفرح بنصر دين الله جل وعلا. حديث berikutnya dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala Nabi SAW datang dari Ghazwah Tabuk, pulang dari peperangan Tabuk, talaqqahun nas, maka orang-orang pun menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatalaqqaituhuma asibyan ala thaniyatil wada. Aku pun bersama anak-anak ikut menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di thaniyatil wada. Di thaniyatil wada. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih dengan lafal ini. Warwahul Bukhari, dan al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan lafal yang lain, dhahabna natalaqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asibyan ila thaniyatil wada. Ya, kata Sa'ib bin Yazid, kami berangkat bersama anak-anak untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berangkat menuju thaniyatil wada dalam rangka menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thaniyatil wada adalah tempat yang agak tinggi, yang masyhur, yang terletak di bagian ke arah Syam, itu ke arah utara kota Madinah. Ya, di sini menyebutkan bagaimana orang-orang pada berdatangan menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pulang dari peperangan. Qala rahimahullah wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yaghzu aw yujahhiz ghaziyan أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح. والقارعة المصيبة العظيمة والبلية الكبيرة. وشاهد هذا الحديث وما فيه من وعيد لمن تخلف عن المشاركة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى والذب عن حما شاهدوا في القرآن في قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. Hadis berikutnya dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Man lam yaghzu aw yujahhiz ghaziyan aw yakhluf ghaziyan fi ahlihi bi khair," barang siapa yang tidak berperang dan juga dia tidak menyiapkan ya untuk peperangan, ya. Dia sudah tidak berperang, dia juga tidak menyiapkan persiapan untuk orang yang mau berperang, dan juga tidak ya membantu keluarga yang ditinggal oleh orang yang sedang berperang, ya tidak membantu dengan kebaikan, apa hukumannya? Asabahullahu biqari'ah qabla yaumil qiyamah. Orang ini akan ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qari'ah. Qari'ah yaitu musibah yang besar, ya. Musibah yang ya, bencana yang besar. Qabla yaumil qiyamah, sebelum tiba hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan ada ancaman yang tegas kepada orang yang tidak sama sekali punya peran dalam jihad. Dia sendiri tidak berjihad dan juga tidak membantu persiapan jihad, dan dia juga tidak membantu keluarga orang yang ditinggal oleh mujahid. Orang ini akan terkena musibah. Dan ini dikuatkan dengan dalam Al-Qur'an, dalam sebuah ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa tanfiru yu'adzibukum yu'adzibukum azaban syadida." Ya. Azaban alima. Illa tanfiru yu'adzibukum azaban alima. Kalau kalian tidak berangkat berperang, maka Allah akan memberikan kalian azab yang pedih. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا فيه الحث على الجهاد، وأن الجهاد يتنوع، فمنه الجهاد بالمال، ومنه الجهاد بالنفس، ومنه الجهاد باللسان. وجهاد اللسان من أهل العلم والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى بإبلاغ دين الله وحماية حماه من عاديات الشبه المضلة التي تحرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah kalian melawan orang-orang musyrikin dengan harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dan juga dengan lisan-lisan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan motivasi untuk berperang, dan juga menjelaskan bahwasanya jihad itu beberapa bentuk. Bisa berjihad dengan harta, ya bisa berjihad dengan jiwa, dan juga bisa berjihad dengan lisan. Ya, dan berjihad dengan lisan ini adalah tugasnya para ulama, ya, para ulama yang menjelaskan dengan ilmu mereka, dengan lisan mereka, untuk menyelamatkan umat dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh syahwat dan hal-hal yang menyesatkan yang terkadang menyerang umat ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Amr wa yuqal Abu Hakim An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu qala shahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil min awal an-nahar akhara al-qital hatta tazul ash-shams wa tahub ar-riyah wa yanzil an-nasr rawahu Abu Dawud wa at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Wa hadha fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يختار الأوقات المناسبة للقتال لتكون أنشط للنفس وأبلغ في القوة، وكان من هدي القتال أول النهار كما في هذا الحديث إذا لم يقاتل أول النهار، ففيه أنه كان يقاتل في أول النهار، وإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال إلى ما بعد الزوال. وذكر فيما يتعلق بالزوال أنه تهب الرياح وينزل النصر، وتأخيره لأنه يكون في ضمن ذلك الصلاة والتوجه إلى الله عز وجل فيها بالدعاء، وأيضا بعد الزوال كما جاء في الحديث تهب الرياح وينزل النصر. والنبي صلى الله عليه وسلم مما نصر به صلوات الله عليه وسلامه عليه وأيده الله به الرياح، كما في هبوب الرياح في الأحزاب التي فرقت المشركين وقطعت دابرهم بفضل من الله سبحانه وتعالى. ومن حديث berikutnya dari Abu Amr dikatakan juga Abu Hakim An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bersama Nabi menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau tidak berperang di awal pagi, di pagi hari, maka akharul qital hatta tazula syams, maka beliau akan menunda peperangan sampai setelah zuhur, wa tahabbar riyah, dan sampai kemudian angin pun bertiup, bayanzilun nasar, kemudian turunlah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memilih waktu-waktu yang cocok untuk berperang agar lebih semangat dalam berperang. Dan di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau berperang di pagi hari, di awalun nahar, di pagi hari. Dan jika ternyata beliau tidak sempat berperang di pagi hari, maka beliau menunda peperangan itu setelah zuhur, ya, setelah zuhur. Dan tatkala setelah zuhur, maka akan ada angin yang bertiup dan akan turun pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sebab kenapa Nabi SAW menunda setelah zuhur, kalau tidak sempat perang pagi hari ditunda setelah zuhur, karena agar bisa melaksanakan sholat, ya, kemudian bisa bertawajuh, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian setelah itu akan turun pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW ditolong oleh Allah dalam peperangan. Di antara pertolongan yang Allah berikan adalah dengan riyah, dengan adanya angin yang bertiup kencang. Contohnya tatkala dalam perang Ahzab, Tuhan Allah mengirim angin yang memporak-porandakan pasukan kaum musyrikin sehingga mereka pun kabur, kalah dalam peperangan perang Ahzab. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا متفق عليه. هذا فيه توجيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتمنى المسلم البلاء ولا يتمنى لقاء الأعداء، لأنه لا يدري كيف تكون حاله عند ملاقاة الأعداء، لكن إذا ابتلي ولقي العدو فليصبر وليثبت وليسر الله عز وجل المعونة والنصر والتوفيق. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian berharap untuk bertemu dengan musuh, was'alullah al-afiyah, tetapi mintalah kepada Allah keselamatan. Fa'idha laqitumuhum, jika kalian bertemu dengan musuh, fasbiru, maka bersabarlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini merupakan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang berharap untuk mendapatkan ujian. Jangan dia berharap mendapatkan ujian. Jangan dia berharap untuk bertemu dengan musuh, kemudian dia berperang. Jangan dia berharap, ya, karena dia tidak tahu bagaimana kondisi dia, bagaimana keimanannya tatkala dia diterpa dengan ujian, tatkala dia berhadapan dengan musuh, dia tidak tahu bagaimana apa yang kondisi dia. Oleh karenanya dia tidak berharap untuk bertemu dengan musuh. Tetapi jika ternyata dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertemu dengan musuh, maka hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia bersabar dalam menghadapi musuh tersebut. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة في باب فضل الجهاد بهذا الحديث, حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة, متفق عليه. وهذا فيه جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن الخداع, إلا أنه لا يكون في ذلك نقض للعهد, فإذا كان في ذلك نقض للعهد أو الأمان فإنه لا يحل, فإنه لا يحل. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب, باب فضل الجهاد. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا, وأن يوفقنا لكل خير, وأن يلهمنا رشد أنفسنا, وأن يصلح لنا شأننا كله, وأن يعز الإسلام والمسلمين, وأن ينصر دينه, وأن يعلي كلمته, وأن يوفقنا أجمعين لصالح الأعمال وسديد الأقوال, وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما, إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم على خير بإذن الله في حلقة قادمة, أستودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Al-Imam Nair rahimahullah menutup bab tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Jabir radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-harbu khad'ah." Peperangan itu adalah tipu muslihat. Peperangan adalah tipu muslihat. Hadis disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang bolehnya menipu orang-orang kafir dalam peperangan. Ya, sebisa mungkin menipu mereka untuk dalam peperangan, selama dalam penipuan tersebut ya tidak mengakibatkan adanya pembatalan perjanjian, ya, atau adanya pengamanan. Jadi tidak boleh kalau seperti ini, kalau sudah terjadi perjanjian damai atau kemudian ada pengamanan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak boleh menipu, ya. Jadi menipu dalam hal yang lain. Dan ini hadis menunjukkan akan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka kita telah selesai dari bab keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan lanjutkan pada bab yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua agar mengarahkan kita kepada segala bentuk kebajikan, dan akan agar kita mendapatkan kebaikan pada diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjayakan agama Islam ini, menjayakan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua kepada jalan yang lurus. Demikian saja, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.